Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudalla lah wa man yudlil fala hadiya lah. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابعي التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله كمسلمين رحمني ورحمكم الله. Kita masih membahas tentang bukti-bukti bahwa ciri-ciri Nabi, sifat-sifatnya, nama-namanya telah ada pada kitab-kitab terdahulu yang diturunkan kepada Nabi Isa dan Nabi Musa alaihissalatu wassalam dan juga pada suhuf-suhuf yang sebelumnya. Ikhwan ibn na'azakumullah, dan kita masuk kepada poin yang ke-11. Qala Ibnu Qayyim rahimahullah كتابه حداية الحيارة قال الحادي عشر أنه لو قدر أنه لا ذكر لرسول الله بنعته ولا صفته ولا علامته في الكتب التي بأيدي أهل الكتاب اليوم لم يلزم من ذلك أن لا يكون مذكورا في الكتب التي كانت بأيدي أسلافهم waktu mab'atsihi. Kata beliau rahimahullah dalam kitabnya ini, Al-Hidayatul Hayara, bahwasanya yang ke-11, kalaupun quddira annahu la dzikra, kalau dianggap ternyata enggak ada sebutan tentang Rasul di dalam kitab mereka yang sekarang, tidak ada na'tihi sifat-sifatnya, tidak ada ciri-cirinya, tidak ada tanda-tandanya, enggak diberitakan sama sekali dalam kitab-kitab yang ada di tangan mereka sekarang ini. Itu pun lam yalzam min dalika an la yakuna madkuran fil kutubil lati kanat bi aidihim. Itu pun bukan berarti tidak ada, tidak disebut dalam kitab-kitab mereka yang dulu di tangan-tangan pendahulu mereka, waqta mab'atsihi, ketika diutusnya rasul mereka dan diturunkannya kitab kepada mereka. Artinya kalau sekarang benar-benar tidak ada sebutan itu sama sekali, itu pun bukan berarti di dalam kitab-kitab yang di tangan mereka terdahulu, ketika turunnya kitab tersebut atau ketika diutusnya rasulnya, rasul tersebut, belum tentu dan tidak mesti di sana enggak ada. Bisa jadi ada, tapi kemudian mereka hapus, mereka rubah, mereka ganti. wala takunu tasalat ala wajhiha ila haula. Dan belum tentu pula apa yang ditulis sekarang ini yang ada di tangan-tangan mereka, yang kemarin sudah dibahas bahwa itu tulisan Yohana dan sepertinya bukan kitab Samawiyah tetapi buku, buku yang ditulis oleh Yohanes, buku yang ditulis oleh Barnabas, buku yang ditulis oleh dalam tulisan-tulisan mereka. Ikhwan ibn na'azukumullah. Lagi pula enggak ada hubungan. Wala takunu tasalat ala wajhiha ila haula. Apa yang ditulis sekarang ini tidak ada hubungannya dan tidak berkait dengan apa yang pernah turun kepada mereka di zaman nabi mereka. Bal harrafaha ulaik, bahkan ditahrif oleh orang-orang terdahulunya. Ditahrif artinya dirubah-rubah. Apakah dirubah kalimatnya, dirubah hurufnya, dirubah harokatnya, dirubah maknanya dan seterusnya. Wabaddalu wa katamu wa tawasau wa katabu ma aradu. Mereka rubah, mereka ganti, mereka sembunyikan dan mereka saling berpesan untuk jangan dibongkar. Wa katabu ma aradu, dan mereka tulis apa yang mereka mau. Wa qalu, kemudian mereka katakan hadza min indillah. Ini yang diberitakan oleh Allah kepada kita dengan kalamnya langsung di dalam Al-Qur'an. Yaktubuna al-kitaba bi aydihim thumma yaquluna huwa min indillah wa ma huwa min indillah. Mereka tulis dengan tangan-tangan mereka, kemudian mereka berkata ini dari sisi Allah, padahal sama sekali bukan dari sisi Allah. Ikhwan ibn na'azakumullah, itu keadaan mereka. Jadi kalaupun tidak ada sekarang di dalam kitab-kitab Injil yang mereka pegang sekarang, dalam kitab-kitab Taurat yang mereka pegang sekarang, itu pun bukan berarti tidak ada ketika di kitab pertamanya. Bisa jadi ada. Tetapi kemudian mereka sepakat atas dalalah. Inilah perbedaan mereka dengan umat Islam yang dijamin oleh Allah melalui lisan Rasulnya bahwa umat ini tidak mungkin sepakat atas kesesatan. Umat ini, umat Islam, tidak mungkin akan sepakat atas kesesatan. Sehingga walaupun ada yang menyimpang, ada yang sesat, tapi yang hak, yang benar, yang lurus, tetap ada, enggak akan sirna. Tetap ada, enggak akan hilang. Ini makna hadis, la tazalu ta'ifatun min ummati zahirina alal haq, akan selalu ada sekelompok dari umatku yang tegak di atas kebenaran. Sedangkan mereka, umat-umat terdahulu, karena memang diutusnya syariat tersebut atau diutusnya nabi tersebut khusus untuk kaum tertentu dan khusus di masa tertentu, sehingga pada masa-masa berikutnya hilang. Karena mereka sepakat atas kesesatan, sepakat untuk menyembunyikan sekian banyak kebenaran. Tsumma ishtaharat tilkal kutubi wa tanaqalaha khalafuhum an salafihim. Kemudian terkenallah buku-buku tadi yang ditulis oleh tokoh-tokoh tadi yang sudah ada perubahan, ada yang dibuang, ada yang diganti. Tanaqalaha khalafuhum an salafihim, kemudian dinukil dari orang belakangan dari orang pertamanya, atau dinukil dari orang-orang belakangan menukil dari orang-orang pertamanya. Fasarat al-mughayyarah al-mubaddalah hiya al-mashhurah. Akhirnya kitab yang sudah dirubah, kitab yang sudah diganti-ganti, al-mughayyarah wal-mubaddalah hiya al-mashhurah, menjadi itu yang terkenal, yang sudah ditukar, sudah diganti, sudah disembunyikan, sudah dikurangi. Wasahiha bainahum khafiyah jiddan, sedangkan yang sahih, yang benarnya tersembunyi di antara mereka, sangat tersembunyi. Khafiyah jiddan, tersembunyi sangat. Wala sabila ilal ilmi bistihalati dhalik, dan tidak ada jalan untuk bisa mengetahuinya karena hampir mustahil. bal huwa fi ghayatil imkan. Padahal barakallahu fikum, sangat mungkin untuk diperiksa, sangat mungkin untuk dicari. Fahaulai as-samirah ghayyaru mawadhi' min at-taurat. Contohnya aliran Yahudi yang bernama Samirah. Mereka merubah tempat-tempat dari Taurat. Mereka mengganti-ganti mawadhi' beberapa tempat di dalam Taurat. Tumashtaharatin nusakh al-mughayyarah. Kemudian terkenallah naskah-naskah yang sudah dirubah itu menjadi terkenal inda jami'ihim, di hampir keseluruhan mereka. Fala ya'rifuna siwaha. Sampai akhirnya mereka tidak mengenali lagi Taurat kecuali yang sudah dirubah itu. Tidak mengenal lagi Taurat kecuali yang sudah mereka ganti, yang sudah mereka tambahi atau mereka kurangi. Wa hujirat bainahum nusakh as-sahihah bil kulliyah. Dan kemudian hujirat, ditinggallah di antara mereka naskah-naskah yang benar. Secara keseluruhan hilang, ditinggal oleh mereka. Wa kadzalika at-taurat allati bi aidin nasara. Demikian pula Taurat yang ada di tangan-tangan Nasrani. Demikian pula ada perubahan-perubahan, tambahan-tambahan, diganti-ganti. Wa kadza tubaddalul adyan wal kutub. Dan demikianlah hampir sama semua perubahan-perubahan agama. Mengapa agama Yahudi bergeser berubah? Mengapa agama Nasrani bergeser berubah? Mengapa agama yang dulu pernah diajarkan oleh Nabi Ibrahim kepada Nabi Ismail, dan Nabi Ismail mengajarkan kepada anak turunannya, yaitu orang-orang Arab, kenapa berakhir dengan kemusyrikan mereka, musyrikin Arab? Mana sisanya yang dulu pernah diajarkan oleh Ibrahim dan Ismail yang merupakan nenek moyang mereka? Hampir sama barakallahu fikum, ada perubahan-perubahan-perubahan-perubahan sedikit demi sedikit sampai kemudian yang aslinya malah tersembunyi. Hakadza tubaddalul adyan wal kutub. Demikianlah berubahnya agama-agama dan demikian pula berubahnya kitab-kitab. Walaula annallaha subhanahu tawalla hifdha. Kalau saja bukan karena Allah yang menjaga Al-Quran ini, kalau saja bukan Allah menjanjikan untuk menjaga Al-Quran ini olehnya sendiri, yani Allah akan menjaganya, وَضُمِنَ لِلْأُمَّةِ أَلَّا تَجْتَمِعْ عَلَى الضَّلَالَةِ, dan dijamin oleh Allah bahwa umat ini enggak akan bersatu di atas kesesatan, niscaya akan menimpa kita juga apa yang menimpa mereka. La asabahu man asabal kutuba qablahu. Niscaya akan menimpa Quran apa yang pernah menimpa kitab-kitab sebelumnya. Kalau saja Allah tidak janjikan penjagaan. Kalau saja Allah tidak menjanjikan. Inna nahnu nazalna dzikra wa inna lahu lahafidhun. Sungguh kami yang menurunkan dzikra ini dan kami yang akan menjaganya, kata Allah. Perhatikan, Allah menyatakan aku sendiri yang akan menjaganya. Manusia tidak akan mampu menjaganya. Ikhwan ibn na'azakumullah, kalau saja bukan karena ayat ini, kalau saja bukan karena jaminan Allah, inna nahnu nazalna dzikra wa inna lahu lahafidhun, yang kalau diterjemahkan, sungguh kami yang menurunkan dzikra ini, dan kami pula, kata Allah, yang akan menjaganya. Aku yang menurunkan kitab ini, dan aku yang akan menjaganya. Walhamdulillah, Rasulullah SAW juga berkata, la tajtami'u ummati ala dhalalah. Saya ulangi, la tajtami'u ummati ala dhalalah. Bahwa umatku enggak akan sepakat di atas kesesatan. Kalau saja bukan karena jaminan-jaminan ini, mungkin Al-Quran pun sudah berubah. Berapa aliran sesat yang menyelewengkan Al-Quran? Berapa aliran sesat yang menyeret makna Al-Quran kepada makna-makna lain yang tidak dikehendaki oleh Allah, diseret ke sana kemari, ditafsirkan sesuai hawa nafsu, ditafsirkan sesuai dengan pikirannya, akalnya, dan seterusnya. Tetapi alhamdulillah, Allah tetap menjaga Al-Qurannya 30 juz, 114 surat, tidak berubah huruf sama sekali. tidak berubah, tidak berganti. Sehingga diketahui oleh kaum muslimin bahwa tafsir mereka batil. Tafsir mereka bertentangan dengan ayat yang ini. Menafsirkan ayat ini bertentangan dengan ayat yang itu. Menafsirkan ayat yang itu bertentangan dengan ayat yang ini. Maka akhirnya kaum muslimin tahu bahwa itu adalah pemahaman sesat. Bukan apa yang dimaukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tetapi mereka, kaum Yahudi dan Nasrani, karena memang Allah subhanahu wa ta'ala menghendaki bahwa dakwah para nabi tersebut khusus untuk kaumnya dan untuk di masanya, maka Allah subhanahu wa ta'ala tidak menjamin dan menjanjikan apa yang dijanjikan di sini. Kalau Allah mau menjaganya, Allah maha bisa. Kalau Allah subhanahu wa ta'ala ingin menjaganya, niscaya Allah akan menakdirkannya. Tetapi karena Allah subhanahu wa ta'ala tahu bahwa itu untuk kaumnya di masa tersebut. Adapun di masa Nabi Muhammad diutus alaihi salatu wassalam, maka seluruh manusia harus mengikuti Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Yang tadinya Yahudi, yang tadinya Nasrani, yang tadinya pengikut Nabi manapun diperintahkan untuk mengikuti Nabi Muhammad SAW sebagai khatamun nabiyyin, sebagai penutup para nabi, dan sekaligus dakwahnya ammah. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan tidaklah aku utus engkau wahai Rasul kecuali sebagai rahmat untuk seluruh alam. Seluruh alam berarti untuk seluruh manusia. Barakallahu fikum. Yang kedua belas, annahu min al-mumtani' an takhlu al-kutub al-muqtaqaddimah 'an al-ikhbar bi hadha al-amr al-'adhim alladhi lam yatruq al-'alam min hini khuliqa ila qiyam as-sa'ah amrun a'dhama minhu wa la sya'nun akbar minhu fa inna al-'ilma bihi tabaq masyariq al-ard wa magharibaha. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, yang kedua belas, bahwa tidak mungkin kitab-kitab tersebut bersih, kosong. Ini kitab-kitab terdahulu maksudnya, Al-Kutub Al-Mutaqaddimah. Tidak mungkin kosong bersih dari berita-berita yang sangat penting ini. Tadi kan disebutkan nomor sebelasnya dengan kalimat, kalau dianggap tidak ada sama sekali berita itu dalam kitab-kitab mereka. Kalau dianggap tidak ada sama sekali, itu pun kita akan berkata, karena itu sudah dirubah. Dalam kitab-kitab terdahulu, kalau saja dia mengambil dari salafnya, maka akan ada sebutan itu. Itu idza quddir, kalau dianggap memang tidak ada sama sekali. Tetapi, kata yang nomor 12, kata Ibnu Qayyim rahimahullah, tetapi tidak mungkin akan bersih kitab-kitab mereka yang terdahulu dari berita-berita yang sangat besar. Berita yang lam yatruqil alam, berita yang tidak mungkin lepas dari seluruh alam, yang mengetuk dan mengagetkan seluruh dunia. Ingatlah bahwa sejarah Islam ketika diutusnya Rasulullah SAW berdakwah di kalangan Arab, menjadi gempar di kalangan Arab, sampai hijrah ke Madinah, sampai kemudian masuk ke daerah Yaman, gempar daerah Yaman, sampai kemudian Romawi dan Persia terjadi peperangan, dan sampai kemudian dikalahkan pula oleh kaum muslimin. Apakah tidak ada sebutan sedikit pun tentang ini agama apakah, golongan apakah yang bisa mengalahkan seluruh orang-orang Arab, seluruh orang-orang Yaman, seluruh orang-orang Romawi dan Persia, dan semua orang-orang yang ada di Afrika, yang ada di Mesir, yang ada di Sudan, yang ada di seluruh negeri, di seluruh penjuru. Apakah berita sebesar itu tidak ada yang memberitakannya? Mustahil. Min al-mumtani' an takhlu al-kutub al-mutaqaddimah. Tidak mungkin kitab-kitab terdahulu lepas dari berita yang besar ini. Yang kata Ibnu Qayyim rahimahullah, tidak ada satu berita yang lebih besar dari berita ini sampai hari kiamat. Min hini khuliqa ila qiyamis sa'ah, sampai dari awal diciptakannya sampai hari kiamat, tidak ada amrun a'zama minhu, tidak ada perkara yang lebih besar dari itu. Wala sya'nun akbaru minhu, tidak ada urusan yang lebih besar daripada itu. Mengapa? Tidak ada urusan lebih besar daripada itu. Fa'inal ilm bihi tabbaqa masyariqal ardi wa magharibaha. Karena ilmunya tentang agama ini, agama Islam, itu dipraktekkan, diterapkan oleh manusia seluruh penjuru dunia. Masyariqal ardi wa magharibaha. Di timur dunia ini sampai ke baratnya. Wastamarra ala ta'aqubil qurun ila an yarisallahu al-ardha wa man 'alayha, dan berlanjut terus agama tersebut dengan berganti-gantinya zaman. Ta'aqab al-qurun, berganti-ganti generasi, berganti-ganti zaman. Ila an yarisallahu al-ardha wa man 'alayha, sampai Allah Subhanahu wa ta'ala mewarisi bumi ini dan semua yang ada di atasnya, yakni sampai Allah kembalikan bumi ini dan semua yang ada di atasnya. Wa mithlu hadzal naba'il 'adzim la budda an tatatabaq ar-rusul 'ala ikhbari bihi. Maka karena berita yang besar ini, berita rasul terakhir yang masya Allah dakwahnya diterapkan oleh seluruh manusia di seluruh penjuru dunia, dari mulai jaziratul Arab sampai ke Yaman, sampai ke Syam, sampai ke Romawi, sampai ke Eropa, sampai ke Afrika, sampai ke seluruh penjuru dunia. Apakah tidak ada seorang nabi pun yang memberitakannya? Tak mungkin. Apakah tidak ada seorang rasul pun yang memberitakannya bahwa nanti akan datang begini, nanti akan datang begitu. Nanti ada kejadian begini, nanti ada kejadian begitu. Dengan mendukung atau dengan menentang, pasti ada. Misalnya, kalau antum, kalau kalian wahai kaum Yahudi dan Nasrani mengatakan bahwa ini bertentangan dengan agama Yahudi, bertentangan dengan agama yang Nasrani, niscaya nabinya akan berkata, nanti ada agama yang begini-begini, jangan ikuti. Kan begitu. Kalau ternyata tidak cocok. Dan sebaliknya, kalau cocok, pasti pula akan diberitakan. Masa enggak ada berita sama sekali? Mustahil. Padahal mereka para rasul adalah pembimbing, pengayom, penggembala. Penggembala domba-domba, kata mereka. Yang menggiring umat. Tidak mungkin akan membiarkan dalam perkara besar, tidak dikomentari sama sekali. Tidak disinggung, tidak diberitakan. Kata beliau, kata Ibnu Qayyim, la budda an tatatabaqur rusul. Berita yang seperti ini besarnya, pasti para rasul akan saling menghabarkan, tatatabak, saling menghabarkan dengan sama, kompak. Ini berita sama, berita dari sana sama, dari Nabi Musa sama, dari Nabi Isa sama, dari sekian para anbiya akan sama beritanya. Wa idza kana ad-dajjal rajulun kadzib akhraja fi yakhruju fi akhir zaman. Contoh Dajjal, sang pendusta, yang akan keluar di akhir zaman. Di akhir zaman. Wa baqa'uhu fil ardi 40 yawman, dan tinggalnya di muka bumi hanya 40 hari. At-tatabaqatur rusul 'alal ikhbari bihi, ternyata dikhabarkan, tatatabaq, saling sepakat menghabarkan seluruh para rasul tentang Dajjal. Dalam Injil diberitakan tentang Dajjal. Di dalam Taurat diberitakan tentang Dajjal. Dalam kitab-kitab Samawiyah, para Rasul menghabarkan dan Allah SWT menurunkan pada mereka berita akan datangnya Dajjal. Padahal Dajjal ini satu sosok yang justru penentang. Kadzib, pendusta. Tapi beritanya ada. Mengapa? Besar. Fitnahnya besar. Taib. Seorang Rasul yang namanya Muhammad ibn Abdullah alaihi salatu wassalam, yang kalian menganggapnya begini dan begitu, tapi kenapa gak ada beritanya? Di dalam kitab kalian, dalam Tauratnya. Kalau baik, beritakan kebaikannya pasti ada. Kalau jelek, seperti Dajjal, diberitakan beritanya. Wa andir bihi kullu nabiyyin qawmahu min Nuh ila khatimar rusul. Andar bihi. Semua nabi memperingatkan dari bahaya Dajjal. Dari setiap kaum atau dari setiap rasul menghabarkan pada kaumnya. Dari mulai Nuh alaihi salam sampai khatamir rusul, sampai penutup para nabi. Fa kaifa tatatabaq al-kutubul ilahiyya min awwaliha ila akhiriha ala sukuti anil ikhbar bihadal amril azim. Maka bagaimana mungkin kitab-kitab samawiyah saling sepakat dari mulai awalnya sampai akhirnya untuk sukut, untuk diam, tidak memberitakan tentang Islam, tidak memberitakan tentang Nabi Muhammad SAW, tidak memberitakan berita besar yang agamanya diterapkan oleh manusia seluruh penjuru dunia. Bihadal amril azim alladhi lam yatrukul alam amrun a'zama minhu, yang di alam ini tidak ada satu berita yang mengejutkan mereka, enggak ada yang lebih besar daripada berita tentang kenabian Nabi Muhammad SAW. Wala yatrukuhu abada, tidak ada yang lebih besar dari itu. Hadza ma la yusawwigh 'aqlun 'aqil, ini apa yang tidak mungkin bisa diterima oleh akalnya seorang yang berakal. Tidak mungkin. Para rasul pasti akan memberitakan. Tapi mana beritanya? Kenapa tidak ada di kitab kalian? Padahal Dajjal yang pendusta diberitakan. Kalau kamu menganggap Rasulullah SAW pendusta, akan diberitakan. Kalau ternyata benar-benar Rasul, pasti akan diberitakan. Mana beritanya? Wa ta'bahu hikmatu ahkamal hakimin. Maka tidak bisa diterima oleh akal manusia yang berakal sehat. Dan tidak mungkin bisa diterima oleh hikmah orang-orang yang paling bijak. Atau orang-orang yang bijak. Balil amr bidhuddi dhalik. Bahkan perkaranya bertentangan dengan itu. Tidaklah Allah utus seorang rasul pun, seorang nabi pun, kecuali Allah Subhanahu wa taala mengadakan perjanjian. Bukan hanya berita, tapi perjanjian. Mengangkat perjanjian, nanti kalau datang Nabi Muhammad, berimanlah kalian kepadanya. Bayangkan, itu lebih dari sekedar berita. Ma ba'atsallahu nabiyan illa akhadha 'alaihil mitsaq. Tidaklah Allah mengutus seorang nabi pun kecuali Allah mengangkat perjanjian. La tu'minun nabihi wa la tansurunnah. Hendaklah kalian beriman kepadanya, hendaklah kalian menolongnya, membelanya. Al-mitsaq, perjanjian. Bil iman bi Muhammadin wa tasdiqihi, untuk beriman kepada Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam dan membenarkannya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, Wa id akhadha Allahu mitsaqan nabiyyin lama ataitukum. Dan ingatlah ketika Allah mengambil perjanjian atas seluruh para nabi. Lama ataitukum min kitabin wa hikmah, ketika kami telah memberikan kepada kalian wahai para nabi kitab dan hikmah. Thumma ja'akum rasulun, kemudian datang pada kalian seorang rasul. Musaddiqun lima ma'akum, yang membenarkan apa yang bersama kalian. La tu'minunna bihi wa la tansurunna, maka kalau datang nabi tersebut, hendaklah kalian sungguh-sungguh beriman dan hendaklah kalian sungguh-sungguh membelanya. Perhatikan ayat ini, Allah sebutkan dengan lam at-taukid yang maknanya penegasan, dan nun taukid yang juga maknanya penegasan. La tu'minun nabihi, sungguh-sungguh kalian hendaklah benar-benar beriman kepadanya, dan hendaklah kalian sungguh-sungguh benar-benar menolongnya. Qala aqartum, Allah masih tanya lagi, apakah kalian mau berjanji? Wa akhadtum ala dhalikum isri, dan kalian mengambil perjanjian dariku. Qalu, para nabi berkata, aqrarna, kami terima perjanjian ini. Qala fashhadu wa ana ma'akum min asyahidin, maka kalau begitu saksikanlah, sesungguhnya kami bersama kalian menyaksikan. Ikhwan ibn a'azzakumullah, Abdullah ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhu, seorang sahabat yang mulia, turjumanul Quran julukannya karena beliau penafsir Al-Quran yang didoakan oleh Rasulullah SAW. Kata Ibn Abbas, ma ba'athallahu min nabiyin illa akhadha alaihi al-mitsaq, Tidaklah Allah mengutus seorang nabi pun kecuali Allah akan mengangkat perjanjian kepadanya. La in bu'itha Muhammad wa huwa hayyun, kalau engkau tahu telah diutus Nabi Muhammad dan engkau masih hidup, la yu'minan nabihi, hendaklah kamu harus beriman kepadanya. Walayan surannah, setiap nabi diangkat perjanjian kalau dia menyaksikan ada seorang nabi ciri-cirinya begini, telah diutus dan dia masih hidup dan kamu masih hidup, maka hendaklah dia beriman kepadanya, hendaklah dia menolongnya. Wa amarahu an ya'khudzal mitsaq ala ummati, dan nabi-nabi tersebut bahkan disuruh pula untuk mengambil perjanjian dari pengikut-pengikutnya. Wahai pengikutku, kalau datang seorang nabi ciri-cirinya begini begini begini, maka berimanlah kalian kepadanya. Lain bu'itsa Muhammadun wa hum ahya, kalau diutus Nabi Muhammad SAW dalam keadaan mereka masih hidup, la yu'minunna bihi wa la yutabi'unnah, maka hendaklah mereka beriman kepadanya dan hendaklah mengikutinya. Demikian ikhwan fillah na'azakumullah, berita dari Ibn Abbas radhiyallahu taala anhu bahwa makna ayat tadi adalah Allah perintahkan dan Allah angkat perjanjian kepada nabi-nabi sebelumnya, kalau ternyata benar-benar diutus seorang rasul dengan ciri-cirinya begini dan begitu, maka hendaklah kalian beriman kepadanya. Sehingga orang-orang solehnya, orang-orang yang berimannya, orang-orang yang taat kepada agamanya dan taat kepada Nabi Musa dan Nabi Isa dan rasul-rasulnya, maka mereka segera masuk Islam. Berarti yang tertinggal masih di Yahudinya, masih Nasraninya, justru mereka-mereka yang tidak sungguh-sungguh dalam ajaran Yahudiyah. Justru merekalah yang tidak konsekuen dengan agama Nasraniyah. Justru merekalah orang-orang yang tidak taat kepada Nabi Musa dan Nabi Isa. Maka mereka dengan kata lain adalah kelompok-kelompok sesatnya Yahudi atau kelompok-kelompok sesatnya Nasrani yang masih tersisa hari ini yang belum masuk Islam. Adapun yang sungguh-sungguh mengikuti nabinya sesuai dengan perjanjian tadi, mereka segera masuk Islam. Dan sudah dikisahkan satu persatu tokoh-tokoh pendeta mereka, tokoh-tokoh alim ulama mereka sepanjang sejarah yang masuk Islam sangat-sangat banyaknya, masya Allah. Ikhwan fillah na'azakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Naktafi bihadzal qadar, sudah mendekati waktu zuhur. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.